selalu beri aku cinta di setiap waktu. Yang ini selalu aku panjatkan saat kita bersama, lalui canda dan tawamu kesoba kisah dan selalu kita bahagia. Tapi sekarang kau tega membalas aku duka, pergi bersama dia yang kau anggap paling sempurna. Oh Tuhan, dialah yang paling aku sayang. Sekarang dia pergi meninggalkan diriku seorang. Rasa sakit batin ini tak bisa aku pendamkan. Kini aku hanya terdiam dan semua aku lupakan. Sungguh matiku mencintaimu girl, sumpah matiku menyayangimu girl. Bila saja kau rasakan yang seperti aku, mungkin kau tidak akan sejahat seperti itu. Hari-hari yang terjalani ini terasa sunyi. Kau mantanku yang terindah, tak lagi bersama, namun cintaku untuk kamu selamanya. Meskipun bumi ini tak lagi berputar, namun sayangmu akan selalu aku jaga. Kau mantanku yang terindah dalam hidupku, yang selalu beri aku cinta di setiap waktu. Jangan hilang rasa ini walau sedikit debu, meskipun engkau telah pergi meninggalkan diriku. Sada yang terindah saat kita bersama, yang selalu beri aku cinta di setiap waktu. Jangan hilang rasa ini walau sedikit debu, meskipun engkau telah pergi meninggalkan diriku. Sada yang terindah saat kita bersama, takkan aku lupa untuk kamu selamanya. Andai saja bisa ku ulang semua ini, ku ingin kita selalu bersama. Setiap hari ku perjuangkan walaupun kau tak tahu seberapa besar pengorbanan cintaku padamu. Kalau memang ini semua bukan karenamu, mungkin ku tak akan bisa mampu.